Bismillah. Okey, kita dah dengar tadi huraian daripada Dr. Ruzaimi tentang kaitan di antara hadis palsu dan munculnya khurafat. Cuma sebelum Dr. Ruzaimi tutup jawapan tadi, Dr. Ruzaimi menyebut bahawa tutup telinga dengan serban, kan? Ada juga berkaitan dengan telinga ni yang saya pun rasa macam tak berapa nak betul lah, kan? Kalau bersin tanda hadis tu sahih, kan? Tapi sekarang ni kalau bersin kerap tanda COVID. Satu lagi telinga ni juga, kalau dia berdengung tanda Nabi rindu dekat kita, kan? Jadi kalau kita tutup telinga, macam mana dia nak berdengung, kan? Jadi fikir-fikirkan bersama. Okey, jadi saya nak tanya dekat Dr. Sahibus Samahah Datuk Dr. Muhammad Asri. Tadi saya tak boleh potong Dr. Ruzaimi, saya tak boleh cut, saya tak boleh suruh dia berhenti. Pasal Ustaz Khidir kata 2 tahun dah dia tak bercakap depan orang. Dia menjadi rijalul ghaib. Dia ghaib. Hari ini dia nyata. Jadi saya tak bolehlah potong dia punya semangat dia tu. Jadi kalau Dr. Ruzaimi pun saya tak boleh potong, Datuk Doktor lagilah saya tak boleh sekat. Kalau saya sekat dia, dengan saya pun disekat jugalah. Jadi kita akan bagi Datuk Doktor ni menghuraikan sehingga dia berhenti dengan berhentinya lah. Tapi dia sebut kat saya, kursi ni kerah ni, macam tak boleh lama lah, kan? Okay. Soalannya mudah. Ada kaitan sambungan daripada apa yang Dr. Ruzaimi sebut. Apabila Ibnul Jauzi bagi tahu kata hadis palsu, riwayat tak benar, dia dimarahi oleh orang ramai. Jadi kita tengok apabila munculnya golongan yang mengajar manusia bertanya, bila dengar cerita-cerita yang pelik-pelik ni tanya, kan, tunjuk gambar tiba-tiba ayam boleh hidup, bagi apa harimau makan pisang, ada orang mati mangkit mandi kediri, ini safe, ini dia panggil dalam hukumnya ekonomi, dia mangkit mandi sendiri, dia berjalan pergi masuk dalam kubur sendiri. Jadi kita kata tanyalah mari mana. Dia kata kalau jangan duk tanya banyaklah, dengar sudah. Jadi ada macam tak berapa nak mesra bila kita kempen pada hadis sahih, cek sumber, bertanya dalil, jangan terima bulat-bulat. Ada kelompok yang mereka tak selesa dengan kempen ini. Mereka tak seronok. Kenapa wujudnya keadaan seperti ini? Mungkin Datuk Doktor boleh memberikan jawapan. Seolah-olah macam terbalik, kan, bila dikempen kepada hadis sahih, cek riwayat-riwayat ini, tak suka, khususnya golongan yang memang pro kepada khurafat ataupun cerita-cerita dongeng ni. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kepada yang dikasihi yang fadil Ustaz Maizal, yang dikenali juga dengan Ustaz Mak Melaya. Bukan tanda dia orang zaman dulu, dia muda. Dia ambil semangat kemerdekaan. Ahli panel fadil Dr. Ruzaimi dan Profesor Madya Dr. Ruzaimi dan Profesor Dr. Basri. Dua-dua orang ni pun insya-Allah tak lama hidup dah boleh jugaklah ni. Insya-Allah dengan izin Allah. Kami ni mesyuarat daripada kemarin sampai tadi ni saya tak balik rumah ni. Duk rasa mengantuk, bukan Cikgu Bakar dah tidur, saya pun mengantuk. Apa nama, letih sampai malam tadi. Seorang ahli fatwa kata, pengerusi, sudahlah tak larat nak fikir lah, esok lah pula. Jadi lama kami berdebat lah macam-macam benda. Bukan semua benda boleh, tidak mudahlah memutuskan sesuatu hal dalam fatwa ni. Ada berapa belah kepala yang semua mempunyai kajian dan pandangan masing-masing. Terima kasih banyak kepada semua ahli fatwa. Dan sebahagian dah balik dah ni. Oh, cuma sebelum saya mula tadi, betul Dr. Rozami sebut galaksi tu. Pelangi pula galaksi tu. Okey. Okey. Main pada soalan, lupa soalan. Okey. Apa? Ya. Betul. Okey. Saya sebelum nak baca soalan, nak jawab soalan tu, kita kena tahu Islam ni, dia kuat. Sebab tiang dia kukuh. Kita tak jadi macam agama lain. Kita satu agama yang Allah dan Rasul sentrik. Kita putaran kita, di tengah paksi kita, Allah dan Rasul. Kita tengok, siapa yang belajar Muqaranatul Adyan, dia akan tengok agama-agama yang dikatakan agama langit. Tak apalah, semua sebenarnya Islam je agama langit. Tapi agama lain pun, Judaism, Christianity, mereka sentiasa menjadikan akidah tu duduk di tengah. Cerita-cerita amalan, dia duduk di tepi. Kalau apa-apa amalan khurafat ke karut-marut akan diukur dengan akidah. Kalau bercanggah dengan akidah, rejected, dia akan ditolak. Hatta Kristian, hatta apa, dia ada teras itu. Walaupun kita anggap di sisi kita dia menyeleweng sudut lain, tapi akidah kepercayaan adalah asas. Tapi agama-agama yang bukan langit, dia akan jadikan cerita-cerita dongeng itu asas. Cerita dewa, dewa tu ni, dewa tu, cerita khurafat yang tak ada asas, yang kat mana akidah dia. Sat dewa dia macam orang, sat dewa dia pergi minum susu, sat orang pukul dewa dia, sat dewa dia potong kepala, dia macam tu. Dia tak ada, dia tidak God-centric. Dia tidak Tuhan sebagai asas. Islam, dia adalah Allah dan Rasul asas. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Dalam surah Al-Hujurat. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasul. So Allah dan Rasul kena asas. Bila Allah dan Rasul asas, apa-apa kita akan refer apa kata Allah, apa kata Rasul. Kalau kita clear bab ni, kita akan clear agama kita. Apa yang pemikiran khurafat cuba buat, dia cuba runtuhkan dua asas ni. Selagi mana kita duk kata rujuk Quran dan sunnah, dia jadi kacau kat dia orang. Ha, ni kita yang ni, yang bahaya ni, nak Quran dan sunnah ni. Kita bukan sampai kepada Nabi. Nabi lain, kita lain. Dia dalam amalan, teladan kita Rasul. Rasul sentrik. Oh, dia kata tak boleh. Rasul dia macam lain, kita macam lain. Quran kata laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah adalah contoh. Dia kata no. Rasulullah bukan taraf kita nak ikut dia. Kalau benda ni berjaya dimasukkan ke dalam kepala orang ramai, akhirnya orang tak ikut Nabi lah. Sebab itu Quran bila kita baca, dia sentiasa mengulangi satu prinsip, satu perkara yang asas juga di dalam beriman pada Rasul, iaitu beriman dengan basyariyatul Rasul. Beriman dengan kemanusiaan Nabi itu. Nabi bukan malaikat. Kita sentiasa dah baca, ini selalu saya dah sebut, Qul innama ana basyarun mislukum yuhai ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakanlah, aku manusia seperti kamu. Sebab apa tu? Sebab jangan satu hari orang akan main, Nabi dia lain, kita lain. Kita mana boleh nak ikut Nabi? Dia nak hapuskan teladan. Sebenarnya, kalau kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, itulah sebenarnya. Tapi sentiasa dia suruh kita dua kalimah, wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kenapa? supaya nak beriman dengan Allah ni dia tak ada cara, tak boleh ikut mufti, tak boleh ikut Ustaz Marizal, tak boleh ikut Dr. Zaimi, Dr. Basri, siapa pun, kena ikut apa? Rasulullah. Sebab tu dia sebut Rasul. Asas ni very basic, tapi asas ni yang cuba dipecahkan. Mula-mula dia pi Rasul tu bukan manusia. Dia kata manusia, tapi Rasulullah ni dia macam Superman. Jadi macam tu, lepas tu Rasulullah keluar daripada kubur, main ziarah kat negeri tu, lepas tu dia buat marhaban apa, dia mai, dia jadi mistik. Dia tak jadi Rasul macam kita baca dalam Quran tu. Dia jadi watak lain. Termasuk apabila Nabi nak lahir, Muhammad Hasan Syurab, dia tulis dalam Tarikh Al-Islami, buku dia, dia menyatakan bahawa ini macam satu perasaan tidak puas hati dengan mukjizat Quran Rasul. Dia create cerita-cerita yang menjadikan kita duk pi ke cerita tu, kita tak pi kepada dia tu sebagai teladan. Sama ada dia angkat Nabi sehingga kita tak boleh ikut, ya, tak boleh contoh Nabi. Dan ini berlaku dalam agama lain. Sorry lah, mungkin orang agama lain, Christianity, this is from Muslim perspective. Christianity for example, dia umpamanya Jesus, dia ada nilai divinity, nilai ketuhanan dalam diri dia. Kita of course manusia tak boleh ikut Tuhan. Buddha, satu agama yang bukan God-centric, dia human-centric, betul-betul agama manusia. Buddha ni, saya orang Buddha mungkin dia boleh tahu, ada sami besar dia jumpa saya, dia kata Buddha tidak ada Tuhan, tapi kekuatan insan tu bila dia amalkan, dia naik makam dah. Akhirnya Buddha tu telah jadi macam Tuhan. Tu ada tangan Buddha ajaib ni. Akhirnya manusia tak capai Buddha. Nabi Allah jadikan semua, pernah luka, cedera, sedih, senyum, susah hati, supaya kita tidak pertikai bahawa kita patut mengikuti baginda. Jangan pergi dapat, Ya Allah, kau hantar satu insan, satu nama, yang mana satu makhlukmu yang kami tak mampu nak ikut, dia bukan macam kami. Hujah ni tak ada depan Tuhan. Tuan-tuan faham maksud saya? Yang sedang dilakukan, nak buang benda ni dalam fikiran orang ni, Nabi ni kita tak boleh ikut. Dia bukan macam kita. Sebab tu Nabi menghakis, membuang benda ni ke dasarnya. Bima sya'allah wa bima syi'ta. Dengan apa yang Allah dan engkau kendaki. Nabi kata, Qul bima sya'allahu wahdah. Katakanlah apa yang Allah saja kendaki. Aja'altani lillahi nidda, kau jadikan aku sekutu Allah Ta'ala. Betapa nak dibersihkan akidah. Bila kita clear hal ni, kita tengok. Kalau kita buang Rasul, kalau saya buang, tak payah tinggal Rasul, tak payah direct pergi ambil kat Rasul, nak ambil kat siapa? Ambil kat siapa? Saya. Dia tak? Kalau terlalu duk fikir Rasul, tengok Dr. Ruzami mengajak, adakah ini yang Allah dan Rasulnya buat? Oh, tak boleh jadi. Dia paduk nilai kita mengikut Quran dan Sunnah. Lambat boleh naik kita macam ni. Pikiran manusia. Sedangkan kita tengok Abu Bakar As-Siddiq, bila dia naik, dia kata, In ra'ai in fa in ata'tu Allah wa rasulahu fa ati'uni. Jika aku taat dan Allah dan Rasul, ikut aku. Dia tak kata ni hampa bawah-bawah ni, tak salah cakap banyak ni Abu Bakar tau. Quran sebut lah tu. Iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah mana aku tu. Hampa nak main tanya pula amalan aku buat. Hampa siapa? Kita kena tahu, orang kata, dok, pasal itu semua sahabat. Jangan main, ada tabi'in. Ada orang bukan sahabat. Sayyidina Umar yang Nabi kata, kalau lalu satu jalan, fajjan, salaka syaitan, fajjan akhar. Syaitan lalu jalan lain. Tapi Umar kata apa? In ra'aitumuni i'wijajan faqawimuni. Jika kamu tengok aku menyeleweng, perbetulkan aku. Dia tak kata ni, hak siapa-siapa berasa nak betul itu kok diri ya. Aku ni Umar bin Khattab tau. Hang siapa? Nabi nak mati, kami ni Nabi semua jamin syurga. Hampa nak hal ni tidak pernah berlaku pada Sayyidina Umar. Dia berlaku pada zaman kemudian ni. Adalah zaman dulu pun. Yang hampa siapa nak tanya dalil? Hampa siapa? Ni tok guru. Bukan masalah tok guru tu tak guru, tapi itu exercise dalam agama. Menghubungkan kita dengan kitab dan sunnah. Kalau tidak macam ramai, tak sudah baca Quran, tak sudah baca hadis lah. Habak sudah pada pendapat saya sudah lah. Oh dia kata, pendapat kami ni pun telah dirumuhkan pada Quran sunnah. Tak. Berapa banyak manusia berkhilaf pendapat dalam agama. Tuan-tuan tahu, ini adalah talbis iblis. Ini adalah permainan iblis yang cuba membuang asas agama. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Jangan menyanggahi Allah dan Rasul. Slogan ni takut orang yang cakap Allah dan Rasul, Allah SWT, bahaya ni. Bila dia awak mari hadis palsu, dia kata hampa siapa petika hadis palsu. Bila kita baca hadis sahih, hampa tahukah ada hadis itu sahih? Ha, nampak? Nampak dia punya akal. Tapi kesianlah sebahagian orang ni, dia tak faham hal ni. Dia duk kata, oi, dia suka kerana, saya nak faham tuan-tuan, kerana apa keadaan? Kadang-kadang mereka membesar dalam hal tu. Kenapa ada orang buat macam ni? Kerana orang, bukan semua orang beragama ni, dia menyeru pada Allah dan Rasul. Dia menyeru pada diri dia. Pasal agama ni tuan-tuan, bila orang percaya pada kita, kaya kita ni. Hak duit banyak bagi, nak pakai kereta bagi, nak makan apa orang bagi. Kata Hamka dalam tulisan dia, apa nama, di ayahku, Hamka katalah, bukan saya kata. Dia kata menjadi mufti di tanah Melayu. Masa tu dia kena ban. Pakai baju pisang sesikat ni. Pakai baju ni number one dress. Nak makan bekasnya dimakan orang. Masa zaman tu. Nak kahwin bismillah. Orang bagi nak darah. Jadi kata Hamka daripada tak boleh fikir. Hamka kritik lah. Kita dipergelik dan insyaAllah kita tak mau yang tu. Kita kata orang berhak tanya. Datuk Mufti, adakah Nabi buat macam tu? Bagus soalan tu. Supaya mengingatkan orang yang bercakap. Kerana agama ni boleh dijual beli. Kalau tidak, tak ada ahli cerita ahli kitab. Dalam riwayat Al-Imam Ad-Darimi dengan sanad yang sahih, dia mauquf kepada apa nama Abdullah bin Mas'ud, tapi dengan hukum yang marfu', yang ini diangkat konten itu kepada Nabi. Dia kata, kaifa antum idza labisatkum fitnah yahrumu fiha al-kabir wa yarbu fiha as-saghir wa idza ghayrat qalu ghayrat as-sunnah. Dia kata, Abdullah bin Mas'ud kata, apa nak jadi kat kamu nanti ni? Apabila kamu labisatkum fitnatun. Fitnah telah merangkumi kamu semua. Yahrumu fihal kabir. Orang tua-tua pun tua dengan fitnah tu. Duk terbesa yang tu. Wa yarbu fihal sahir. Hak kecil-kecil ni, duk diajak macam tu. Kadang-kadang kita kesian, bukan saya petikai macam Dato' Ustaz Malaysia kata serban sebelah kanan ke kiri kan. Tapi dibesarkan begitu. Duduk dalam fitnah. Dia tak tahu hak Islam, hak sunnah betulnya. Dia dapat hak palsu tu. Wa iza ghuirat. Bila diubah hak salah tu. Qalu ghuiratu sunnah. Dia bakal kata apa? Oh, puak-puak ni pergi ubah sunnah Nabi. Padahal dia bukan sunnah. Sahabat heran. Sahabat dengar cerita sahabat Abdullah bin Mas'ud ni, Abdullah bin Mas'ud sebut. Sebab tu kita kata dia marfu' pasal konten ke depan ni mustahil dia tahu. Mungkin dia ambil daripada Nabi. Dia kata, mata zalika ya Aba Abdurrahman. Bila sampai jadu begitu tu? Kata dia, iza kasurat qura'ukum wa qallat fuqaha'ukum wa kasurat umara'ukum wa qallat umana'ukum wal tumisatid dunya bi'amalil akhirah. Apabila ramainya pembaca-pembaca hak boleh berlagu, hak boleh berlenggang, hak kusos yang Dr. Zami sebut tadi, kusos dan wa'as, hak boleh goreng cerita ni, hak dua baca tapi tak ada disiplin ilmu, tak kira dia baca buku ke, dia baca dalil ke, ramai. Wa qallat fuqaha hukum, tapi yang faqih agama, yang tahu disiplin agama, yang dapat membezakan yang benar dan yang salah, qallat, kurang. Idza kasurat umara hukum, geng politik ramai, hak minat politik ramai, pemimpin tu ramai, geng nak jadi pemimpin ramai. Wa qallat umana hukum, yang amanah sedikit, bukan nama parti tu, yang bersikap amanah tu sikit. Wal tumisatid dunya bi'amalil akhirah, dan dicari dunia dengan amalan akhirat. Oh tuan-tuan, sekarang orang kata kalau nak kaya jadi ustaz mudah, ya liuk lah main ceramah macam ni. Oh hey, tak tahulah boleh duit ke tak. Ya, so orang berfikir benda apa nak bagi orang. Kalau baca hadis Bukhari semua orang tahu dah. Maka saya kena cari petua-petua yang Dr. Ruzami tak ada. Kalau tidak, dia pergi mengaji ke dia. Yang ni petua saya. Petua cara nak semayang hajat. Hak mana tu dia dapat. Orang lain tak tahu ni. Tapi kalau sekadar dengar orang habaknya tak boleh. Kena ambil ijazah baru jadi. Nak cas tu kan. Selama ni dia semayang, dia apa, dia tak tanya ijazah apa. Tu semayang lebih penting ke? Jadi ke tak jadi semayang dah? Siapa? Tapi budak-budak muda tak faham. Dia pun suka benda macam ni. Apa tu special? Dia pun tak tahu ijazah apa. Ijazah makna apa tu. Sanad makna apa tu dia tak tahu. Khurafat. Karut marut. Sampai tak boleh fikir. Itu yang saya sebut. Dulu saya... Muda-muda lagi macam Dr. Zami, ada tokoh Indonesia yang masuk kan ke Malaysia ni, orang panggil Tuan Guru ke apa, kempen salam dengan dia masuk syurga. Man safah, atas hadis man safahani dakhala al-jannah, Nabi kata dia palsu. Man safaha, man safahani dakhala al-jannah, man safaha sampai hujung. Siapa salam dengan aku masuk syurga. Siapa salam dengan orang yang salam dengan aku dapat syurga. Siapa salam masuk syurga. Sampai hujung. Bagilah sanad hadis tu. Pakat ambil lah. Sanad hadis ni bukan Ibn Taymiyah kata. Hatta ulama-ulama dulu semua kata palsu. Ibn Hajar kata. Abdul Fattah Abu Ghuddah tu. Bukan aliran macam, bukan aliran Albani ke apa. Dan buku dia Zafar al-Amani. Dia kata benda tu palsu. Allah menghukum orang yang sebarkan hadis ni. Cuba bayangkan. Saya sebut pun. Abu Bakar, Omar. Anas hadut baik dengan Nabi. Yang dia jaga khadam Nabi. 10 tahun khadam Nabi di Madinah. Sepanjang di Madinah. Tak ada pun buat majlis pergi mana-mana. Pakat lama salam dengan aku ni. Kok boleh masuk syurga. Tangan ni aku pernah. Ni betul direct tangan dia pernah kenal dengan Nabi. Dia pun tak buat. Macam mana orang kemudian boleh buat dan kita boleh percaya? Pakat penuh masjid. Seorang tu boleh mengaji dengan saya. Dia kata, Pak Ji, pergi salam juga abang ni. Dah, mereka semua mangkit. Saya seorang tak mangkit. Dia mangkit juga. Pakat lo. Saya bukan. Tapi benda tak sahih. Logik je pun tak boleh. Kalau dalam apa, menteri apa, datuk nikah kahwin dalam pusang berjanggut tu, bolehlah dia sandam dengan kau tu, dia duduk simpan tangan tu. Puspa wangi. Cikgu akak suka lah cerita tu. Jadi saya nak sebut hal ni supaya lagi lama lah, bukan dia kata tak. Itulah perkara yang sedang dibuat, dialihkan agama daripada kita ni. Abu Bakar, Omar, semua, kalau saya salah tak sama dengan Quran dengan sunnah, jangan ikut. Kalau saya sama tak kau dengan sunnah, jangan ikut. Hatta Imam Syafi'i yang kita tahu memang dia ni sentiasa berusaha menyamakan dirinya dengan Quran sunnah, kan, memberitahu hal yang sama. Kalau tengok had perkataan aku bercanggah dengan Quran dan sunnah, maka tinggalkan perkataanku. Mahmai depa ni tak boleh, kita tak boleh nak ikut Nabi. Berat, panas. Panas. Ikut saya, saya sejuk. Artinya Allah telah hantar satu rasul dia yang rupanya kita tak boleh ikut. Salah dia hantar tu. Ada kawan ni lagi. Ini nak macam dengan Syiah yang kata wahyu silap pergi ke Nabi Muhammad, patut pergi pada Ali. Lebih kurang tu lah ajaran ni. Cuma dia tak sebut dengan ayat tu je. Jadi kita ikut Ali, samalah dengan... Lama-lama dalam Syiah ni, dia kata ikut Nabi Muhammad juga. Tapi lama-lama kita tengok, Nabi tu tak rupa timbul dah, duk timbul yang Ali saja. Yang ni lah dia punya modus operandi dah. Kita jaga-jaga. Kita jaga-jaga. Mereka mungkin kata, mereka ni memang macam tu. Tapi anak-anak muda yang dengar ni, alhamdulillah, insya-Allah kita tak ada apa kepentingan. Kalau nak kepentingan, kami pun, saya pun boleh pergi beli jubah kat ah. Setakat serban tu ada duit saya nak beli, boleh tutup kat telinga kanan dengan kiri sekali boleh. Pakat suruh yang pertama, saya suruh Ustaz Marizal tu cium tangan saya, minum air, kalau tidak aku tarik waktu liang. Lepas tu dia pun cium pakat halim, pakat cium. Kalau nak buat macam tu. Tapi agama bukan macam tu. Agama soal amanah. Mudah-mudahan Allah rahmat kita. Saya pun tengok Ustaz Marizan ni pun sakan, dia tengok, dia pun berperang jihad sekarang. Okay, insyaAllah, terima kasih banyak.